Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Raudhatul Uqala karya Hafidh Imam Ibn Hibban Al-Busti rahimahullah. Kemarin telah kita sebutkan seputar tentang sabr, bersabar, fadilah, keutamaan dan janji Allah bagi mereka yang bersabar, serta athar dari beberapa salaf a'immah rahimahumullah. Dan masih beberapa athar dari mereka, apa yang mereka sebutkan tentang kesabaran lebih menjelaskan kepada kita arti dan pentingnya kesabaran itu. Diriwayatkan dari Imam Maimun Ibn Mahran rahimahullah, beliau berkata, mana la abdun syai'an min jismil khair min nabiyyin aw ghairihi illa bis sabr. Seorang hamba tidak akan mendapati besarnya kebaikan atau banyaknya kebaikan kecuali dengan kesabaran itu. Semakin dia bersabar, semakin besar, semakin banyak kebaikan yang akan dia dapati. Demikian para nabi maupun yang lainnya. Dan para anbiya tentunya pada tingkat yang tertinggi alaihimussalam dalam kesabaran mereka, bagaimana mereka menghadapi kaumnya, dan ma'ruf sejarah sirah para anbiya dan mursalin alaihimussalam. Rasulullah SAW menyebutkan tentang Nabi Musa alaihissalam, beliau katakan, rahimallah akhi Musa udhiya fillah fasabar. Allah merahmati saudaraku Nabi Musa alaihi salam, beliau banyak dan sering diganggu, disakiti di jalan Allah oleh kaumnya Bani Israel, tapi beliau bersabar. Beliau bersabar. Ala kulli hal, seperti kata Imam Maimun, jika seorang hamba menginginkan kebaikan al-khair dunianya maupun akhiratnya, maka modalnya adalah kesabaran. Semakin besar kesabaran dia, semakin kuat, semakin besar pula kebaikan yang akan dia dapati. Hasan al-Basri rahimahullah, imam tabi'in, juga diriwayatkan dari beliau bahwa ada seseorang yang dicela, dicaci maki oleh seseorang, dan yang dicela itu minas sadril awal, orang generasi awal, mungkin sahabat atau mungkin kibar tabi'in, karena Hasan sendiri tabi'in besar, imam sahabat atau tabi'in yang beliau maksud, dicaci maki, dicela ini itu. Maka dengan beliau mengusap keringat dari keningnya sambil beliau membaca ayat di surat Asy-Syura 43, walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Dan sungguh barang siapa yang bersabar dan dia memaafkan, memaafkan orang yang menyakiti dia, mengganggu dia, termasuk ini mencaci maki, maka itu termasuk perkara yang ditekankan, perkara yang sangat dianjurkan. Setelah menceritakan itu, balasan atau respon salaf hanya itu. Beliau sambil menahan diri, mengusap keringat atau ini di wajahnya, sambil beliau baca itu. Walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Wala dibalas caci makian itu, wala dilayani orang yang mencelanya. Lalu kata Imam Hasan, aqalaha atau aqilaha wallahi wa fahimaha id dhayya'aha al-jahilun. Wallahi, kata Imam Hasan, begitulah salaf sangat memahami ayat, sangat berakal, artinya mengerti faham dari Allah tentang keutamaan bersabar dan memaafkan orang yang mengganggu, dan betul-betul diamalkan oleh mereka seperti tadi. Dia baca ayat walaman sabara wa ghafara. Demi Allah, kata Hasan, sungguh mereka telah faham, mereka telah mengerti ayat dan mereka amalkan, dan itu banyak disia-siakan oleh orang jahil. Orang-orang jahil, jahilun, banyak menyia-nyiakan itu, sehingga tidak ada kesabarannya saat dia diganggu, tersakiti, saat dia merasa terusik, gak nyaman. Tidak ada kesabarannya, apalagi untuk memaafkan orang yang mengganggunya. Seperti kata Imam Hasan, dhayya'ahal jahilun, ayat itu banyak disia-siakan oleh orang-orang jahil. Tidak banyak yang memahaminya, tidak banyak yang mengerti, dan tentunya tidak banyak pula yang mengamalkannya. Rahmatullah alaihim salaf. Juga diriwayatkan dari Imam Yahya ibn Mu'adz rahimahullah, beliau sebutkan, huffatil jannah bil makarih wa anta takrahuha. Jannah, nas'alullah min fadlih, dipenuhi dengan hal-hal yang tidak disenangi, hal-hal yang pahit, penyakit, ini itu, gangguan orang, walhasil segala yang tidak disenangi oleh Bani Adam itu mengelilingi dan memenuhi jannah, dekat dengan jannah, hal-hal yang makarih, yang dibenci dan tidak disenangi. Kalau itu jannah, kata Yahya bin Mu'adz, wa anta takrahuha, sementara kamu membenci itu, kamunya tidak senang. Ya, artinya bagaimana kamu mengharapkan jannah, bagaimana kamu ingin mendapatkan jannah, sementara yang makarih kamu benci, kamu enggak senangi, kamu tidak bersabar terhadapnya. Padahal itu yang meliputi dan mengelilingi jannah. Wa huffatin nar bisyahawat wa anta tatlubuha. Sementara neraka, nas'alullah al-afiyah, dipenuhi, dikelilingi dengan syahwat, sementara kamu mencari dan menyenanginya. Bagaimana kamu takut dari neraka, bagaimana kamu ingin selamat dari neraka, sementara yang mengelilingi neraka itu yang kamu cari, itu yang kamu kejar, itu yang kamu senangi. Syahwat, maksiat, dosa. Fama anta illa kal maridis syadid adda in sabara nafsahu ala madadid dawa iktasaba bis sabr afiyah wa in wa in jaza'at nafsahu mimma yulqa talat bihi illatidh dhana. Maka permisalanmu, kata Yahya bin Mu'ad, seperti orang sakit. Manusia seperti orang sakit yang penyakitnya sudah berat, kronis. Tinggal pilihannya, kalau dia mau sabar menjalani pengobatan, menjalani terapi, maka dengan kesabarannya dia akan dapatkan afiyah, akan sembuh biiznillah. Kan berat semuanya, dia enggak senang. Dia harus opname misalnya, atau di rumah enggak boleh keluar. Ya orang enggak sabar. Ya siapa orangnya yang sabar? Dia ingin keluar, dia ingin ketemu temannya, dia ingin ke sana, dia ingin ke situ. Berat, dia harus berhenti di satu tempat. Bosan. Tapi mau enggak mau dia harus sabari demi kesehatan dia. Belum lagi obat yang dia minum pahit. Mungkin suntik sakit. Berat semuanya. Tapi mau enggak mau demi kesehatan dia supaya dia sembuh. Semuanya tidak menyenangkan. Namanya orang sakit. Segalanya yang dia jalani untuk menuju kesembuhan, kesehatan, enggak ada yang dia senangi. Makan mungkin juga diatur, banyak pantangan, enggak boleh makan ini, enggak boleh makan itu. Padahal nafsunya mau, ingin yang ini, ingin makan itu, tapi enggak boleh selama pengobatan. Tapi begitu dia berat, tidak mau sabar menjalani itu semua, talat bihi illatul dhina, akan semakin lama penyakitnya, enggak akan sembuh-sembuh. Ya, kapan dia mau sembuh? Kalau proses pengobatan dan kesembuhan yang seharusnya dia sabari, dia gak mau. Ya seperti itulah permisalannya, kata Imam Yahya ibn Mu'ad rahimahullah. Ya sekarang manusia menginginkan jannah, seperti yang sakit tadi menginginkan kesehatan, sembuh. Ya hal-hal yang harus dia jalani berat semuanya. Artinya tidak disenangi. Orang ingin lepas dari semua itu. Tapi bagaimana dia mau dapat jannah kalau dengan cara seperti itu? Ya disabari. Tidak ada pilihan lain, harus sabar. Harus sabar menghadapi semua itu. Makanya kata Umar ibnu Dzar rahimahullah, man ajma'a 'ala sabr fil umur faqad hawal khair. Orang kalau mengumpulkan kesabaran pada dirinya, dia sabar dan dia kuat-kuatkan dirinya untuk sabar dalam urusannya semua, maka sungguh dia telah merangkul kebaikan. Dia telah dapati banyak kebaikan. Wal tamasa ma'aqilal bir wa kamalal ujur. Dan dengan kesabaran itu pula dia telah peroleh, dia kuasai ma'aqilul khair, pos-pos kebaikan. Dan orang ingin itu kan, satu pos, ini pos yang berikutnya. Artinya markas-markas pusat di situ banyak kebaikan, akan dia rebut semuanya, akan dia miliki semuanya. Albir, banyak kebaikan itu akan dia peroleh kalau saja dia bersabar. Dan pahala yang besar bagi orang yang bersabar. Maka sabar jima'ul amr, dia menjadi induk segala urusan seorang hamba. Wa nidhamul hazm, dan penentu al-hazm. Al-hazm itu orang yang baik, orang yang teratur, orang yang terarah, berakal. Wa da'amatul aql, kesabaran pula menjadi penopangnya akal. Wa badrul khair, dan dia menjadi bibit dalam kebaikan. Lainnya bibit yang kamu tebar, dari satu biji akan tumbuh kembang terus, sampai nanti dari satu biji akan tumbuh sekian buah banyak dari pohonnya. Wahilah man la hilatalah, dan kesabaran adalah kekuatan bagi orang yang gak punya kekuatan. Gak semua orang bisa melawan, gak semua orang bisa menghadapi. Tapi dengan kesabaran, siapapun akan punya senjata. Ya, senjata dia kesabaran itu. Wa awwalu darajatihi al-ihtimam, dan derajat awalnya adalah ihtimam, mementingkan apa yang terjadi pada dirinya. Kesabaran hal ini juga disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala martabat atau marotib dari kesabaran. Yang pertama, martabatul kamal, kesabaran yang itu merupakan kesempurnaan. Dan ini martabat ulul azaim, orang yang kuat azmnya. As-sabr lillah wa billah, artinya dengan kesabarannya dia mengharap wajhullah, bersabar dalam menjalani cobaan dan ujian dari Allah. Dia berlepas diri dari segala daya dan upaya kekuatan dirinya sendiri. Yang ini merupakan martabat tertinggi, martabat paling afdol. Yang kedua, ketika tidak ada kesabaran untuk Allah, tidak pula dengan Allah. Dan itu martabat terendah, terjelek. Dan orangnya makhzul, tidak mendapat taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, martabat ada padanya kesabaran dengan meminta pertolongan kepada Allah. Dia bertawakal, dia ada padanya makna melihat pada kekuatan dan kemampuan dirinya, tapi dia hanya mau pasrah, hanya mau berserah diri dengan kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kesabaran dia bukan karena Allah, bukan kesabaran yang dikehendaki oleh Allah. Dia bersabar karena ada sesuatu yang dia inginkan, bukan mengharap wajhullah, bukan menginginkan ridha Allah. Yang semacam ini bisa jadi akibatnya buruk sekali akan menimpa dia. Yang semacam ini banyak dilakukan oleh kufar atau orang yang menghendaki dan menjalani cara-cara syaitaniyah. Ya, mereka bersabar. Kamu dapati misalnya yang ini menjalani puasa 40 hari. Sabar kan, gak makan, gak minum, bersemedi mungkin, menjauh dari orang. Berat seperti tadi. Tapi dia paksa dirinya untuk sabar. Namun bukan karena Allah, bukan di jalan Allah. Maka akibatnya bisa sangat buruk akan menimpa dia. Itu beberapa macam bentuk orang, beda mereka di dalam kesabaran. Yang jelas, kesabaran la yastaghni anhu ahad, tidak bisa dilepas oleh siapapun dalam kehidupan. Orang semua butuh, dan sangat butuh kesabaran dalam menjalani kehidupannya di dunia. Oleh karena itu, beberapa perkara yang perlu diperhatikan dalam kesabaran. Yang pertama, mengekang diri, menahan diri untuk tidak berkeluh kesah, tidak jengkel saat yang makruh, yang tidak dia senangi, apapun itu bentuknya, datang menimpa dirinya. Satu, dirinya harus ditahan, disabarkan untuk tidak jengkel, tidak marah-marah. Yang kedua, sama menahan diri, menyabarkan diri saat dia menjalani, menunaikan perintah-perintah yang syariat tujukan padanya, agar dia kemudian tidak bosan, tidak merasa terbebani, hanya menyulitkan dirinya. Perlu disabarkan diri manusia agar jauh dari semua itu. Yang ketiga, menyabarkan diri agar tidak tergesa-gesa dalam segala urusannya, dalam kemaslahatan pribadinya atau duniawiahnya, untuk tidak tergesa-gesa, karena tidak akan dia dapati segala sesuatunya kalau dia terburu-buru. Walaupun itu tabiat dan watak manusia, dia harus perangi, dia harus sabarkan dirinya, dia tahan. Dalam ayat Allah sebutkan, khuliqal insanu min ajal. Manusia itu diciptakan dalam ketergesa-gesaan. Ini sifatnya, watak dia, istajil, terburu-buru. Disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa Adam Abul Bashar, bapak manusia alaihi salam, saat Allah ciptakan beliau lalu ditiupkan nyawa padanya, nyawa itu masuk, dimasukkan melewati kepalanya, ini hidup kepalanya, terus ke bawah sampai ke setengah tubuhnya. Nyawa itu, ini yang atas, bagian atas sudah hidup. Maka beliau melihat berbagai kenikmatan jannah, buah-buahan dan segala macam, maka sudah ingin berdiri, berjalan untuk mengambil buah itu. Nyawa juga belum masuk ke kakinya, bagaimana mau jalan. Khuliqal insan min ajal. Begitulah manusia diciptakan, dalam ketergesa-gesaan. Yang keempat, menahan diri saat emosi itu meledak agar tidak dia turuti. Saat ada yang memicu amarahnya, saat amarah dia terpancing, ya keumuman orang akan nyalai sumbu pendek gitu. Karena dia digarai misalnya, but nyala langsung, sudah meledak, dia lampiaskan emosinya tersebut. Nah, kesabaran yang keempat menuntut untuk diri dia bisa mengendalikan semua itu agar tidak meledak dan tidak dia lampiaskan dengan kata-kata atau dengan perbuatan. Yang kelima, kesabaran saat menyabarkan diri saat jiwa manusia itu takut untuk menjalani sesuatu yang diperintah dalam syariat. Ya misalnya jihad, ya dia takut mati, maka perlu kesabaran untuk melawan semua itu. Yang keenam, sabar menyabarkan diri untuk tidak menuruti tamak. Sifat tamak, rakus pada dirinya untuk mendapati atau mengambil apa yang bukan menjadi haknya. Ya, perlu disabarkan dirinya untuk tidak melakukan semua itu. Yang ketujuh, kesabaran saat dirinya menginginkan syahwat dan segala yang disenangi oleh dirinya. Kebanyakannya perkara syahwat, maksiat. Maka perlu dia sabarkan dirinya, dia tahan semua itu. Dari itu semua, maka kita bisa tahu bahwa Bani Adam sulit untuk bersabar atau melanggar dan menyalahi tuntutan kesabaran. Itu disebabkan beberapa perkara yang membuat mereka menyalahi kesabaran itu. Dengan mengetahui itu, orang akan diharapkan lebih mudah bisa mengendalikan dirinya dan kembali ke jalan kesabaran. Yang pertama adalah isti'jal, karena tergesa-gesa, karena terburu-buru. Dan memang seperti tadi, itu watak bawaan manusia. Namun tentunya seorang mukmin dengan ilmu yang Allah berikan padanya bisa menahan dan mengendalikan ketergesa-gesaannya untuk dia tidak turuti ajul, listi'jal. Yang kedua yang menghalangi orang untuk bersabar adalah al-ghadab, sifat amarah. Emosi saat dia merasa terganggu. Dan itu bertentangan dengan kesabaran. Dan seperti Rasulullah SAW wasiatkan, ketika seseorang meminta wasiat itu kepada beliau, maka yang beliau sampaikan, la taghdab, jangan kamu marah. Tiga kali dia ulang, tiga kali pula Rasul katakan padanya, la taghdab, la taghdab. Makanya sahabat sebutkan, oh, setelah aku amati dalam-dalam, aku pelajari lagi kenapa Rasul sebutkan itu, aku mengerti, aku dapati bahwa memang jima'u syarr fil ghadab, induk kejelekan itu ada pada amarah, mengumpulkan semua kejelekan ada di situ karena marahnya. Makanya disebutkan oleh mereka, la yanalal ula man kana fi tab'ihi al-ghadab, tidak akan mendapati kemuliaan yang tinggi orang yang punya tabiat ghadab, marah. Ya bagaimana dia akan punya kemuliaan? Bagaimana dia akan tinggi derajatnya, disenangi, dimuliakan orang, sementara dia pemarah? Orang akan menghindar dari dia, orang gak senang. Masalah sepele, masalah kecil, hanya masalah ketersinggungan, masalah ini, masalah itu, wet, nyala emosinya, meledak. Hanya masalah yang gak pantas untuk disebutkan tafih. Bagaimana kamu akan mendapat ula, derajat tinggi itu, kalau di tabiatmu masih ada emosi dan amarah. Yang ketiga, terlalu bersedih dan tekanan batin, tekanan jiwa dari banyaknya, seringnya makar yang ditujukan pada dirinya. Ya sedih wajar dalam batas-batas yang normal, tapi terlalu berkepanjangan, terlalu dalam, dia melamun, dia pikir kenapa ini itu, akan merusak kesabaranmu. Begitu pula sempitnya dada dan tertekan batinnya, gelisah yang mendalam terlalu. Ini juga akan mengurangi kesabarannya. Makanya Allah sebutkan dalam Nahl 127, wasbir wa ma sabruka illa billah, dan bersabarlah dan kesabaranmu hanyalah karena Allah dengan pertolongannya, taufik darinya. Lalu Allah katakan wala tahzan alaihim, dan kamu jangan sedih atas mereka yang menolak dakwah, yang menentang dakwah. La tahzan alaihim, enggak usah kamu sedih terlalu dalam. Wala taku fi dhaikin mimma yamkurun, dan jangan pula kamu sempit dadamu dari makar-makar mereka, karena musuh-musuh dakwah enggak akan ada hentinya berbuat makar. Tapi yang penting la taku fi dhaikin, jangan kamu tertekan batinmu, jangan kamu kemudian menjadi orang yang sempit dadamu. Nah, karena keduanya, kesedihan dan dhiq, tekanan mental, tekanan jiwa batin, akan merusak kesabaranmu. Bersabarlah. Makanya kemudian Allah hibur mereka di ayat berikutnya 128. Innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan mereka yang muhsinun, ihsan. Kebersamaan Allah ini taufiknya, pertolongannya, hidayahnya. Itu balasan atau janji Allah bagi mereka yang bersabar. Perkara yang keempat yang menghalangi orang untuk bersabar adalah putus asa, keputusasaan. Orang yang putus asa jelas tidak ada kesabaran padanya. Oleh karena itu, kamu lihat misalnya petani, dia bersabar menjalani proses yang mungkin begitu lama dan melelahkan. Mulai bibit, sebelum itu mungkin ladangnya sudah diolah dulu, dibajak, disiram, dipupuk, dijaga, kalau ada rumput diambil ini itu, dikasih pagar, dikasih ini, capek dan lama. Tapi dia sabar menjalani semua itu. Kenapa? Karena dia gak putus asa, ada sesuatu yang dia harap. Nanti musim panen akan membawa hasil yang menyenangkan bagi dia. Kalau dia putus asa, yang dia gak akan sabar menjalani semua itu. Ah, percuma, paling gak ada hasilnya, ini panen juga akan rugi nanti. Kalau putus asa gitu, mana ada kemudian dia mau mupuk, mau nyiram, mau ini, mau itu. Kadang tengah malam harus bangun untuk mendapat giliran air misalnya di sawah. Siapa yang mau kalau dia putus asa? Gambarannya seperti itu. Oleh karenanya Allah sebutkan dalam Ali Imran, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kalian merasa rendah, hina, lemah. Jangan pula kalian bersedih, padahal kalian orang yang tinggi, lebih tinggi jika kalian beriman. Iyam saskum qarhun faqad masal qauma qarhun mithlu. Jika menimpa kalian derita, sakit, ini, itu, musibah, hal-hal yang berat, sama, mereka juga tertimpa yang sama. Mereka juga ada yang sakit, ada yang ini. Dalam perang kalian ada yang terbunuh, mungkin orang yang kalian cintai. Ya sama, di mereka juga sama. Ada yang terbunuh, ada yang mati, orang yang mereka senangi. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Dan itu masa hari-hari yang kami putar. Dan seperti yang Allah sebutkan pula, in kuntum ta'lamun fa innahum ya'lamun kama ta'lamun. Kalau kalian sakit, menderita, sama mereka juga sakit dan menderita. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, maka aneh kalau ahlul batil bisa sabar dalam kebatilannya dan dalam memperjuangkan kebatilannya dengan segala resiko dan kendala yang harus dia hadapi dan berat kadang. Padahal mereka di jalan batil. Kamu lihat tokoh-tokoh kebatilan, resikonya nyawa bahkan kadang, karena dia berada di tengah-tengah muslimin, misalnya negara muslim, dia sebarkan faham komunisme misalnya, batil. Tapi dia sabar, sabar menjalani, dia dakwah, dia kesana, dia kemari. Tidak cukup itu, kadang di penjara, ada yang diasingkan, dibuang oleh ketangkep, dibuang ke sana, diasingkan ke situ, dipenjara, disiksa. Tapi sabar dan kuat terus dalam perjuangannya, padahal itu semua batil. Begitu yang lainnya. Dan sementara yang ahlul haq dalam kebenarannya malah tidak ada kesabarannya, hanya karena terbentur oleh sedikit gangguan, terbentur oleh permusuhan, oleh makar dan kebencian musuh-musuhnya. Padahal dia yang lebih berhak untuk bersabar. Nah, makanya pula Nabiullah Musa alaihi salam ketika mengingatkan kaumnya untuk sabar, terus bersabar menghadapi kebengisan dan kejahatan Fir'aun, dan ma'ruf seperti apa Fir'aun, segala ancamannya, segala kejahatannya. Beliau sampaikan kepada kaumnya, Ista'inu billah wasbiru, minta kalian pertolongan hanya kepada Allah, wasbiru, dan bersabarlah kalian. Innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadih wal 'aqibatu lil muttaqin. Bumi ini milik Allah, dan akan Allah berikan, akan Allah wariskan kepada yang Allah kehendaki, dan akibat yang terakhir nanti hanya kemenangan bagi orang-orang yang bertakwa. Qalu udhina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. Kata kaumnya, kami sudah cukup diganggu, banyak didolimi oleh Fir'aun sebelum kamu datang, sebelum kamu dakwah, bahkan setelah kamu datang tambah gak karuan makar permusuhan Fir'aun ini itu. Yang disampaikan Nabi Musa alaihissalam, qala asa rabbukum ayyuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi fayandura kaifa ta'malun. Rabb kalian yang akan membinasakan musuh kalian itu, Fir'aun dan yang bersamanya. Kalian jangan khawatir, yang penting jangan pesimis. Allah yang hancurkan mereka, dan kemudian kalian yang akan menggantikan. Kalian hidup tenang di muka bumi setelah itu. Fa yanzuru kaifa ta'malun. Dan akan Allah lihat apa yang kalian amalkan setelah itu, dalam Al-A'raf ayat 128-129. Beberapa wasail, beberapa cara yang membantu seorang hamba untuk bisa sabar, memudahkan dia untuk bersabar. Yang pertama, untuk dia tahu jeleknya dan hinanya kemaksiatan dan dosa, buruknya semua itu. Makanya Allah larang, bukan karena Allah membutuhkan manusia, itu tidak akan mengurangi kekuasaan Allah sedikitpun, tapi karena Allah Maha tahu itu jelek, itu rendah bagi kalian. Dengan menyadari itu, terbantu orang untuk sabar. Yang kedua, sifat malu kepada Allah, karena dia melihat dan selalu mengawasi hambanya. Kemudian malu kepada mukminin. Kata Imam Ibnu Hazm rahimahullah, jika dirimu mengajak untuk bermaksiat, maka fikirkan, ingat, kalau saja seandainya perbuatanmu itu akan terbongkar dan diketahui orang, bagaimana malumu? Orang akan bicara dan akan berkata, fulan berbuat ini dan itu. Betapa jatuhnya kehormatanmu di depan mereka saat itu. Dengan mengingat itu, terbantu seorang hamba untuk bersabar. Yang ketiga, mengingat banyaknya kenikmatan, kebaikan, ihsanat yang Allah telah berikan kepadanya. Wadzunub tuzilun ni'am. Dan dosa merusak dan akan menghilangkan kenikmatan itu. Kama qila idza kunta fi ni'matin far'aha fa innadh dhunuba tuzilun ni'am wa hudha fi ta'ati rabbil ibad fa rabbul ibadi syadidun niqam. Kalau kamu dalam kenikmatan, jaga. Kamu jaga dengan jangan kamu maksiat, karena dosa itu yang merusak dan menghilangkan kenikmatan. Jadikan kenikmatan itu dalam ketaatan kepada Allah, gunakan untuk taat. Karena kalau maksiat, Allah Rabbul Ibad sangat dahsyat hukuman dan balasannya. Dan mengingat itu, kembali kepada poin kedua, akan malu. Tumbuh dan semakin kuat rasa malu seorang hamba. Berapa banyak kenikmatan Allah yang ada pada dirinya. Kif kemudian dia durhaka dan maksiat kepadanya. Yang keempat, al-khawf wal-khasyah, rasa takut kepada Allah dan mengharap, sekaligus mengharap pahala dan fadilah di sisinya. Tahu fadilahnya kesabaran, pahalanya yang begitu banyak tanpa hitungan. Takut kepada Allah jika dirinya tidak didapati dalam perintah atau dia ada dalam larangan-larangan Allah. Dan iman itu akan terpupuk dengan ilmu tauhid. Semakin dia pelajari, semakin menguatkan rasa takutnya kepada Allah Jalla fi'ula. Yang kelima, mahabbatullah, rasa cinta kepada Allah. Karena dari cinta itu segalanya tergerak. Wal muhibbu liman yuhibbuhu muti'u. Dan orang yang cinta kepada yang dia cintai akan taat, akan nurut demi yang dia cintai. Bahkan kalau itu di tingkat manusia saja, kalaupun itu tidak dia senangi, hal yang dia sendiri enggak suka, tapi demi cintanya dia rela berkorban dan melakukan itu semua. Apalagi ini kepada Allah SWT yang maha mulia dan maha besar. Yang keenam, syarafun nafs, kemuliaan jiwa, kehormatan diri. Ketika melakukan hal-hal yang rendah, yang hina, dan ma'asi semuanya merendahkan dan menghinakan orang, pencurian, zina, ini syirik, khamr dan yang lainnya. Dia jatuh dan rendah karena semua itu. Jiwa yang terhormat, diri yang mulia enggan untuk jatuh. Dia inginnya mulia di posisi yang tinggi. Mengingat itu, dirinya akan banyak terbantu untuk sabar. Yang ketujuh, mengingat, ini terkait ilmu, buruknya akibat kemaksiatan itu pada dirinya, banyak ancaman yang disebutkan, dari hitamnya wajah, dari gelapnya hati, ron, noda hitam menutupi hatinya, sempitnya dada, sumpek, gelisah, dan semua itu dampak dari dampak-dampak kemaksiatan. Yang kedelapan, mengingat kematian dan umurnya dan cepatnya berlalu semua itu. Cepat sekali, tidak terasa. Kapan kamu kanak-kanak, sekarang sudah punya anak. Enggak terasa kan? Padahal lama kalau dihitung. Masa kanak-kanak kita masih usia 5-6 tahun, sekarang kita sudah kepala 4, kepala 5, 50 tahun berjalan. Cepat sekali, enggak terasa. Dan ajal semakin mendekat. Bagaimana dia mengisi hidupnya, itu yang akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Yang kesembilan, menghindar dan menjauh dari fudul, segala yang sifatnya fudul, yang gak ada gunanya bagi dia dalam segala hal, dalam masalah makannya, minumnya, pakaiannya, bicaranya, dan segala sesuatunya. Al-fudul, ingin tahu apa yang tidak perlu dia tahu, apa yang dikatakan orang, apa yang diperbuat fulan, apa manfaatnya buatmu? Tidak menambah imanmu, tidak menambah kedekatanmu kepada Allah, tidak mendekatkanmu kepada jannah. Nah, meninggalkan fudul akan banyak membantu kamu untuk bersabar. Wallahu ta'ala alam. Kelanjutannya insyaAllah untuk pertemuan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.